yang di situ diadakan halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu yang diajarkan padanya bimbingan Al-Quran, bimbingan sabda-sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam, diajarkan yang halal yang haram. Barakallahu. Maka majlis yang kita adakan di malam hari ini, kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah ta'ala termasuk riyadhul rawdatun min riyadhil jannah, termasuk taman-taman surga di dunia ini. Barakallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menjelaskan bahwasanya taman surga di dunia adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang disebut di sana Allah azza wajalla. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, hendaklah kalian singgah menikmati keindahannya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Dunia ini taman surga nanti di yaumul qiyamah. Kok ada taman surga di dunia? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Dari di situ halal dan haram dipelajari, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita berumrah, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berakhlak, beradab dan segala macamnya. Itu adalah halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis. Rasul mengatakan apabila kalian melewati taman-taman surga, hampiri, singgah. Maka bila kalian wahai kaum muslimin rahimakumullah melewati majlis-majlis ilmu, melewati halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid Allah, maka singgah, datangi, duduk bersimpuh di dalamnya dengan penuh tumakninah, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, mengambil faedah ilmu, bimbingan Al-Quran, bimbingan hadis, bimbingan keterangan para ulama. Maka kita waktu itu sedang menikmati dan merasakan taman-taman surga di dunia. Yang sedang mengadakan majlis ilmu, dia sedang berada di taman-taman surga. Cuma tidak ada pohonnya, tidak ada sungainya, tidak ada buah-buahannya yang menggelantung di pohonnya. Itu nanti dia melukiam. Tapi ingat kaum muslimin rahimakumullah, taman-taman surga di dunia ini merupakan jembatan menuju taman surga di akhirat nanti. Jembatan menuju taman surga di akhirat nanti. Ketika orang itu menghampiri, mendatangi taman-taman surga di dunia, majelis-majelis ilmu, dia belajar agamanya dengan tekun, itu jalan pintas menuju taman surga nanti dia melukiamah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, baik datang langsung dari rumahnya menuju ke halaqah-halaqah ilmu, ke taman-taman surga, ke majlis-majlis ilmu, atau melaksanakan segala sesuatu yang dengan itu dia mendapatkan ilmu, dengan cara membaca, dengan cara menulis, dengan cara mendengar, dengan cara yang lain-lainnya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan yang namanya ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Itu janji Rasul alaihi salatu wassalam dan Rasul as-sadiqul masduq, Rasul yang jujur yang berbicara dengan wahyu. Sehingga taman surga itu kepanjangannya nanti ada taman-taman surga di akhir nanti. Taman surga di dunia itu merupakan jembatan menuju taman-taman surga di yaumul qiyamah nanti. Dan jembatannya itu tidak terlalu panjang, pendek, sependek jembatan Tenggarong. Barakallahu fiik. Sangat pendek. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan tentang riwayat tadi, beliau menyimpulkan bahwasanya akrabu turuqil mausilati ilal jannah talabul ilmi syar'i. Jalan pintas menuju surga itu menimba ilmu agama. Tempatnya adalah di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, di taman-taman surga di dunia. Itu kenapa Rasul menjuluki majelis ilmu dengan Riyadhul Jannah, taman surga. Sebab dari situlah cikal bakal munculnya celah upaya untuk menuju ke taman surga yang sesungguhnya yang hakiki di yaumul qiyamah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim bersemangat untuk mendatangi taman-taman surga tadi, menyinggahinya, tenang di situ. Yartah di situ. Kalau kayak taman rumput, merumput di situ dengan tenang, dengan nyaman, menikmati rumput-rumputnya yang hijau, yang segar, panorama-panorama yang begitu indah, tenang di situ. Di majelis-majelis. Kaum muslimin rahimakumullah, ditambah lagi sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam yang menjelaskan kepada kita hal-hal yang akan kita dapatkan, yang kita rasakan selama kita ada di taman surga di dunia ini, selama kita ada di majlis-majlis ilmu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda dengan lafaz la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah, disebutkan dalam lafaz lainnya lagi, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa zakarahumullahu fiman indah. Luar biasa. Yang artinya, tidaklah ada suatu kaum yang duduk bermajlis di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di taman-taman surga, mereka membaca Al-Quran kitabullah, mereka mengkaji, mempelajari kitabullah, belajar makna ayatnya apa, tafsirnya bagaimana, faedahnya apa, hikmahnya apa, hukumnya apa, belajar ilmu agama. Tidaklah ada satu kaum yang majlis di rumah-rumah Allah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, melainkan akan turun sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Para malaikat akan mengerumuni mereka. Rahmat Allah Azza wa Jal akan menaungi mereka. Dan Allah Azza wa Jal akan menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di taman-taman surga itu di hadapan para malaikat. Ini semuanya keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul menyebutkan 4 perkara. sesuatu yang hanya bisa kita dapatkan di taman-taman surga di dunia, yang hanya kita raih di majelis-majelis ilmu. Empat. Yang pertama ialah nazalat alaihi musakinah. Orang yang hadir di situ dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tumakninah, dengan penuh perhatian, akan merasakan sakinah, ketentraman jiwa yang luar biasa. Sakinah, tentram hatinya, damai hatinya, sejuk hatinya. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dimaknakan, dijabarkan. Mendengarkan sabda-sabda Rasul disampaikan, dimaknakan, disyarah, dijabarkan. Mendengarkan keterangan-keterangan para ulama, mendengarkan untaian-untaian kata-kata hikmah yang menyentuh jiwa, tenteram jiwanya, tenang hatinya. Ini bagi yang datang ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, datang dalam rangka untuk meraih pahala Allah azza wa jalla, ridhonya Allah azza wa jalla, datang untuk menikmati taman-taman surga di dunia, tenang hatinya. Bahkan di zamannya Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang namanya sakinah itu, ketenteraman itu, berwujud sesuatu yang bisa dilihat. Berwujud sesuatu yang bisa dilihat. Itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Ketika Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabat yang sedang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Rasulullah SAW memberitakan kepada mereka, sungguh aku melihat, aku menyaksikan sakinah, ketentraman turun pada kalian. Yang menyaksikannya adalah Rasulullah SAW. Suatu malam, salah seorang sahabatnya Rasul, namanya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, sedang membaca Al-Quran dengan tadabur, dengan tartil, dengan penuh penghayatan. Tiba-tiba ada semacam cahaya terang dari langit turun mendekati rumah. Ketika datang cahaya tadi, kudanya dia yang ditambatkan dalam rumah gelisah. Di dekat kuda itu ada anaknya lagi tidur. Jadi kudanya sudah mulai gelisah, kakinya sejak sana kemari. Beliau khawatir kuda tadi menerpa putranya. Maka dia pun menghentikan bacaan Qurannya. Keesokan harinya datang menemui Rasulullah SAW, melaporkan, ya Rasulullah, tadi malam saya mengalami sebuah peristiwa begini begini begini begini begini, ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tilka sakinatun nazalat ilaih, itulah yang namanya sakinah, ketentraman yang turun kepadamu. Sungguh demi Allah, kalau seandainya kamu meneruskan bacaan Quran kamu, niscaya akan disaksikan oleh ahli Madinah, penghuni kota Madinah, sakinah. Itu dia menghentikan, itu naik ke atas cahaya tadi. Di zamannya Rasul. Nah, karena Rasul yang memberitakan itulah sakinah. Rasul tahu dari mana? Dari wahyu Allah azza wajalla. Kalau sekarang enggak bisa. Saya baca Quran Ustaz. Tiba-tiba terang. Ada lampunya rumah Bapak. Gimana enggak terang? Barakallahu fikum. Loh, enggak, di atas rumah saya itu ada cahaya, ada cahaya. Siapa yang ngasih tahu Bapak itu adalah sakinah? Jangan-jangan lampu sorotnya mol. Tuh, dari atas. Sana, gitu ya. Cahaya, kita gak tahu. Tapi jangan kemudian malas baca Al-Quran. Tapi untuk mengklaim sebuah cahaya adalah sakinah, itu semuanya harus Rasul yang mengatakannya. Makanya saya membahasakan, di zaman Rasul, yang namanya sakinah, ketenteraman, itu nampak berwujud. Dilihat langsung oleh Rasul dan para sahabat. Tapi yang namanya sakinah dalam jiwa, dalam hati, tentram. para ulama kita terdahulu dan juga para ulama kita sekarang ini, kaum muslimin rahimakumullah, mereka merasakan ketenangan yang luar biasa ketika sudah duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, mengajarkan ilmu kepada masyarakatnya. Dia membuka sebuah kitab, membaca sabda Rasulullah alaihi wasallam, itu serasa semua problematika, semua beban-beban hidup, semua perkara-perkara yang membuat gelisah hilang seketika. Menerawang jauh di zamannya Rasulullah SAW. Sebab-sebabnya dan disebutkan dalam biografinya oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, termasuk ulama besar zaman sekarang yang telah wafat, belum mengisahkan di depan murid-muridnya dan para masyarakat, mengatakan kalau saya sudah membuka kitab Sahih Bukhari dan saya membaca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana fulan qala haddatsana fulan, seolah-olah saya terbang menerawang ke alam zamannya Imam Bukhari, seolah saya menerawang jauh di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang seketika gundah gulana, resah gelisah, problem dan segala macamnya hilang. Jiwa rasanya tenang, tentram ketika membaca sabda-sabda Rasulullah SAW. Itu namanya menghayati taman-taman surga. Sakinah akan turun kepada orang-orang yang datang di taman-taman surga. Yang jadi masalah itu bendanya tidak kelihatan. Hanya iman yang sangat kuat yang akan mendorong dia untuk mempercayai berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, majelis-majelis ilmu, taman-taman surga di dunia ini dikerumuni oleh para malaikat. Kata Rasul, wa haffathumul malaika. Para malaikat akan mengerumuni mereka dengan sayap-sayap mereka. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya malaikat itu makhluk Allah azza wajal yang memiliki sayap. Matna wa thulatha wa ruba', ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang punya lebih daripada itu. Bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap menutupi ufuk. Dari sayap itu berjatuhan mutiara, berlian, zamrud dan segala macamnya yang sangat menghiburkan, yang sangat menakjubkan. Allah yang Maha tahu terkait dengan ciptaan mereka. Yang jelas malaikat makhluk yang bersayap. Kata Rasulullah SAW, para malaikatul kiram mulia, makhluk Allah yang suci yang didekatkan dengan Allah Azza wa Jalla, mereka mendatangi halaqah-halaqah ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi taman-taman surga dan mengerumuni orang-orang yang hadir di dalamnya. Itu namanya wahafathumul malaika. Sebagian ulama memaknakannya secara hakiki. Memaknakannya secara hakiki. Betul-betul para malaikat itu datang di halaqah-halaqah ilmu mengerumuni orang-orang yang ada di majelis tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sebuah riwayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yatlubuna hilaqa dzikr. Fa idza wajaduhu qalu halumu ila hajatik. Kata Rasulullah memberitakan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka mengembara di permukaan bumi, di seluruh penjuru bumi. Mereka mencari halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Ketika mereka mendapatinya, dikatakan halumu ila hajatikum. Ayo sini, sini, sini. Ini hajatnya kalian. Malaikat yang khusus diberi tugas untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu untuk merapat bersama dengan yang hadir di sini. Jadi majelis ilmu itu dihadiri oleh para malaikat. yang hadir di tengah-tengah kalian, yang hadir di majelisul ilm, teman-teman surga di dunia ini adalah para malaikatul kiram. Yang jadi masalah Pak Ikhwan, tidak kelihatan, dikarenakan malaikat perkara gaib. Hanya iman yang membuat kita percaya betul dengan sabda Rasul yang mulia. Di tengah-tengah kita para malaikatul kiram meliputi kita, meridhai perbuatan kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari disebutkan dalam Ibnu Majah dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sungguh para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari, ridha dengan apa yang dia perbuat. Malaikat merestui perbuatan kalian yang datang, yang menghampiri, yang singgah di taman-taman surga di dunia halaqah-halaqah. Ridha kepada para pencari ilmu, menundukkan sayapnya, tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan para pencari ilmu di halaqah-halaqah ilmu tadi. Luar biasa. Itu hanya ada di majelis ilmu. Tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada di majelis-majelis warung kopi. Tidak ada malaikatnya. Tidak ada di majelis-majelis yang lainnya. Itu hanya ada di majelis-majelis ilmu, di taman-taman surga. Barang siapa yang ingin bermajelis bersama-sama dengan para malaikat, maka datanglah ke taman-taman surga di dunia ini. Datanglah ke halaqah-halaqah ilmu. Datanglah ke majelis-majelis ilmu. Di sanalah berkerumunnya para malaikat, meletakkan sayap-sayapnya, tawadhu, merendahkan diri di hadapan para pencari ilmu yang hadir di situ. Luar biasa. Dan itu merupakan keutamaan yang luar biasa untuk taman-taman surga dihadiri oleh para malaikat. Dua. Tiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu tadi akan dinaungi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu barang yang begitu berharga, barang yang begitu mahal. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan rahmatnya Allah, kaum muhsinin yang betul-betul berbuat baik, kaum muttaqin yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang datang hingga di taman-taman surga dunia halaqah-halaqah. Diliputi, dinaungi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah rahmat Allah ini kunci seseorang masuk dalam surga. Akidah kaum muslimin, akidah kaum muslimin yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak mungkin masuk ke dalam surga dengan semata-mata amalnya. Surga terlalu mahal, terlalu berharga, amal kita terlalu sedikit. Tidak mungkin masuk surga dengan semata-mata. Tetapi orang itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita dinaungi rahmatnya Allah Azza wa Jal, itu artinya tanda-tanda surga mendekati kita. Luar biasa. Rahmat Allah menaungi kita semua. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di taman-taman surga itu tadi di hadapan para malaikat Allah di sisinya. Nah, yang hadir disebut Allah banggakan, Allah sanjung, Allah puji di hadapan para malaikat. Disebut dengan nama yang terbaik, Fulan ibnu Fulan, lihat hadir. Fulan ibnu Fulan, Fulan ibnu Fulan, Fulan ibnu Fulan, disebutkan nama-nama mereka dengan nama yang terbaik di hadapan para malaikat. Dibanggakan, kau lihat hamba-hambaku mendatangi taman-taman surga, halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu, tuh lihat oleh para malaikat. dibanggakan dengan Allah. Itu merupakan tingkatan yang luar biasa, sanjungan yang luar biasa, tingkatan martabat yang luar biasa. Saya kasih sedikit ilustrasi. Kita ini warga desa, mungkin warga dusun, mungkin warga pedalaman. Suatu kali Pak Camat itu mengadakan pertemuan rapat dengan para pengurus, Pak Lurah. Pak Lurah kumpul dengan semua akar-akar desa. Tiba-tiba Pak Lurah itu menyanjung-nyanjung Pak Fulan yang ada di dusun sana itu, disanjung di hadapan semua aparat desa. Bapak sekalian, kita ini punya warga desa yang teladan. Namanya Bapak Fulan bin Fulan. Luar biasa, sanjung dimuliakan Masya Allah oleh kepala desa di hadapan perangkat-perangkat desa. Itu kira-kira gimana perasaannya Pak? Bapak Fulan yang di dusun sana itu. Wah, perasaannya saya adalah orang yang paling baik di sini. Disanjung oleh Pak Lurah. Desa Ustaz enggak ada nilainya. Ya udah, naik sedikit. Dipanggil disanjung oleh bupati. Tenggarong kabupaten apa Kota Mas ya? Kabupaten. Ada bupatinya berarti. Masyaallah. Bapak Bupati, di hadapan semua perangkat-perangkat Pemda dikumpulkan jadi satu, menyebut nama seseorang dari masyarakat Tenggarong ini, dipuji, disanjung oleh Pak Bupati. Pak Fulan bin Fulan, tak kasih 1000 jempol. Masyarakat desa, masyarakat Tenggarong yang betul-betul membanggakan. Dia orangnya begini, begini, begitu, masuk bukan semua kebaikan-kebaikannya, prestasi-prestasinya di hadapan semua perangkat-perangkat Pemda dan masyarakat yang ada. Dipanggil, Pak Fulan, maju ke depan. Rasanya gimana, Pak? Maju ke depan tuh pede banget gitu. Ketika dikasih tahu besok adalah malam anugerah untuk Bapak, yakin malam itu enggak bisa tidur sampean. Disiapkan baju apa kira-kira ini yang mau saya pakai besok malam anugerah, dipanggil oleh bupati di hadapan semua masyarakat Tenggarong, mendapatkan piagam penghargaan yang luar biasa setinggi-tingginya untuk Pak Bulan. Untuk persiapan apa ini, segala macam, mengadakan syukuran dan segala macam barangkali ya. Baru bupati, ya Allah, presiden sudah antum dipanggil, dipuji, disanjung oleh Bapak Presiden kita di depan semua masyarakat Indonesia. Bapak Bulan. Wah, antum banget. Mungkin kepalanya tiba-tiba membesar mungkin. Wah, saya disanjung, dipuji. Dicatat sebagai warga negara terbaik se-Indonesia. Wah, prestasi yang membanggakan. Belum tentu sejarah mencatat yang semacam itu. Tapi yang gak masuk rekor muri, Pak. Itu perasaan kita membuncah. Begitu bangga, begitu senang, begitu sukacita. Itu padahal presiden di dunia. Jadi bayangkan, yang memuji kita, yang menyanjung-nyanjung kita adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sembahan kita, pencipta kita, Rabb kita, penguasa semua alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang menyanjung-nyanjung kita, menyebut nama-nama kita, bukan di hadapan masyarakat Tenggarong, tapi di hadapan para malaikatul kiram. Itu sebuah kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Di hadapan para malaikat disebutkan Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, dibanggakan di hadapan para malaikat dikarenakan dia menghadiri majelis ilmu, datang singgah di taman-taman surga di dunia ini. Luar biasa. Cuman yang jadi masalah itu di alam gaib, tidak kelihatan langsung begitu dipanggil sekarang ini. Sehingga hanya iman dalam jiwa kita ini kaum muslimin rahimakumullah yang membuat kita percaya dengan sabda Rasul yang mulia. membuatnya bersemangat, terlecut untuk kemudian mendatangi, menyinggahi taman-taman surga di dunia, majlis-majlis ilmu yang digaji di sana kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan para ulama. Kaum muslim rahimakumullah, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata, mengibaratkan dengan untaian-untaian kata perkara-perkara besar, perkara-perkara mulia yang ada di taman-taman surga di dunia. Itu semuanya siokianya dan seharusnya menjadi motivasi kita, melecut semangat kita untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, taman-taman surga untuk mendapatkan keutamaan. Namun saya ingatkan kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mencari taman surga, halaqah-halaqah ilmu, harus selektif. Harus selektif. Kenapa kita mengatakan demikian sekarang? Dikarenakan pada kenyataannya, di tengah-tengah kaum muslimin, tidak semua pihak yang menyampaikan agama, yang menyampaikan ilmu agama, itu di jalur yang benar. Apalagi dengan berbagai macam maraknya peristiwa-peristiwa teror, terorisme dan segala macamnya di negara kita yang tercinta ini. Mereka juga mengadakan yang namanya majelis-majelis ilmu, juga mengadakan perakutan dan segala macamnya. Hal yang semacam ini mengharuskan kita harus ekstra ketat, waspada, hati-hati. Di satu sisi kita punya semangat untuk datang ke taman-taman surga di dunia, di sisi yang lain harus selektif, jangan salah masuk. Nanti kalau salah masuk bukan taman surga, malah jadi taman-taman neraka. Dikarenakan yang diajarkan adalah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Yang diajarkan hanya caci maki, celaan kepada penguasa. Yang diajarkan hanya hujatan-hujatan kepada penguasa. Yang diajarkan hanya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang lain dengan serampangan, dengan tanpa hujah. Bukan taman surga yang kita datangi, tapi kemudian perkara-perkara menyesatkan yang membuat orang tadi dimasukkan dalam neraka ya Allah. Sehingga selektif. Yang dikaji kalam Allah, kalam Rasul, dan keterangan-keterangan para ulama. Sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang membawa ketentraman, yang rahmah, yang kasih sayang. Barakallahu, semakin kita mengkaji, semakin tentram, semakin tenang, semakin mengerti tentang agama kita, semakin kita amalkan, membuat akidah kita semakin, semakin kuat, ibadah kita semakin bersemangat, akhlaknya kita semakin bagus, adabnya semakin indah, muamalah semakin bagus dengan bimbingan ilmu agama tadi. Barokah dari taman-taman surganya di dunia, taman-taman surga di dunia. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya melihat jamnya jam 9 lebih 10 menit. Saya khawatir kemalaman ini. Tidak ya? Masih pagi ini, Pak. Saya melihat sebagian sudah kelihatan sudah mulai terhuyung-huyung rupanya. Taman surganya sudah mulai gelap. Allahumma. Saya kira untuk penyampaian tema cukup sekian. Difahami insyaallah apa yang dimaksud dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Kita diminta dan siapnya semangat untuk menghadiri, mendatangi, menyinggahi taman-taman surga di dunia. Yang pertama, Raudhah nanti. Raudhah di Masjid Nabawi dan halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu di seluruh penjuru dunia yang ada ini. Majlis ilmu yang sahih, yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang benar dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim serta Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya macam-macam ini. dijawab semua apa yang sesuai dengan tema. Semuanya Pak ya, Mas. Luar biasa ini. Pertanyaan, apakah majelis-majelis ilmu kalam filsafat termasuk yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaring oleh para malaikat? Jawabannya, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang dimaksud dalam riwayat tadi adalah majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu syar'i yang benar. Dari Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasul, tangan para ulama. Bukan majelis-majelis yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang keliru atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu tidak masuk. Bahkan termasuk majelis-majelis yang harus dihindari. Majelis-majelisnya kaum teroris misalkan, yang di dalamnya menyemangati muslimin untuk berjihad, jihad, jihad, jihad. Lawan siapa? Polisi, aparat, penguasa. Itu bukan taman-taman surga. Dikarenakan yang diajarkan perkara-perkara yang menyimpang. Itu termasuk majelis yang dihindari. Termasuk dalamnya adalah perkara-perkara filsafat. Dikarenakan filsafat itu bukan ilmunya orang Islam. Filsafat itu ilmunya orang-orang kafir dari kalangan Yunani dan segala macam. Sehingga enggak masuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tanyaannya tinggal dibaca nih. Antum tahu jawabannya insyaallah. Ada seseorang yang menginginkan taman surga yang di akhirat. Apakah bisa surga tersebut didapatkan dengan cara yang dilakukan oleh para teroris, yang mana mereka menentang pemerintah dan mereka membunuh aparat negara? Baru singgung. Jawabannya apa ini? Jangan mimpi. Tidak mungkin yang namanya taman-taman surga itu dicapai dengan jalur-jalur yang menyimpang. Taman surga, yaumul qiyamah, itu cuma satu jalurnya. Jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, dan jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu, masing-masing kita semuanya harus lomba-lomba ke arah situ. Bukan jalannya kaum teroris. Barakallah. Naam. Jangan mimpi. Dalam banyak riwayat, waktunya kurang panjang. Dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW semenjak zaman dahulu kala sudah memberikan peringatan yang begitu keras kepada kaum muslimin tentang bahaya mereka ini. Bahaya teroris yang dulu di zaman para pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka dikenal dengan sekte Khawarij. Rasul sudah menyebutkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, dikecam dengan keras dan segala macam. Tidak ada kuat. Maka jangan mimpi bisa masuk dalam surga dengan cara-cara semacam ini. Nah. Apakah yang tidur di majelis taklim juga mendapatkan keutamaan? Wah. Nah ini namanya numpang tidur. Allahul musta'an. Nah ini mengurangi pahalanya ini Pak. Majelis taklim itu bukan tempat untuk tidur. Majelis taklim itu tempat untuk mengkaji bimbingan-bimbingan agama. Semangat mestinya. Semangat yang membaca. Kalau betul-betul sangat capek ngantuk, segera ambil air wudhu supaya cerah kembali. Jangan dibiarkan. Sebab godaan setannya juga begitu. Tempat yang paling enak untuk tidur ya di majelis ilmu ini. Di rumah gak ngantuk-ngantuk. Datang ke majelis ilmu langsung begitu duduk. Itu godaan setan. Disebutkan faedahnya oleh sebagian ulama kita. Kalau tidur di majelis-majelis ilmu itu gangguan setan. Tapi kalau tidur pada amalan jihad yang syar'i, yang dipimpin oleh penguasa, kok Anda bisa tertidur? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Anda tentram, tenang, tidak khawatir mati. Lagi perang apa ya? Lagi perang, Anda lagi apa namanya? Menjaga perbatasan atau lagi tiara begitu. Kok ngantuk? Itu merupakan rahmat dari Allah, ketenangan dari Allah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam punya Zadul Ma'ad. Dan itu dialami oleh para sahabat ketika perang Badar. Betul-betul mereka mengalami kantuk yang luar biasa, Rasul dan para sahabatnya. Itu disebutkan dalam nas Al-Quran di Al-Anfal. Betul-betul dikuasai ngantuk yang luar biasa, semua tertidur. Ini lagi mau perang, pasukan musikin di depan mata sudah, tapi terkantuk-kantuk. Itu menunjukkan rasa aman yang sangat luar biasa. Minallah, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Adapun yang di Masjid Taklim itu dari setan. Jika sebuah majelis ilmu mendapatkan rahmat Allah, bahasanya dinaungi rahmat Allah, apakah semua orang di dalamnya mendapatkan rahmat tersebut? Bahasanya setiap orang yang di dalamnya dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk orang-orang yang fasik-fasik, yang fajir-fajir? Kalau bicara kenyataan Pak ya, mohon maaf ini. Orang yang dikatakan fasik, yang dikenal dengan kefasikannya, dosa besarnya, kejahatannya, kejelekannya, kok saya lihat enggak pernah berpikir masuk masjid. Ya apa ya? Pikirannya bukan ke masjid, pikirannya kepada alamnya dia sendiri. Ya apa ya? Kecuali yang insaf masuk masjid insya Allah. Tapi ketika dalam posisi dia sedang apa namanya semangat-semangatnya dengan kefasikannya, kejahatannya, kemungkarannya, kemaksiatannya, enggak yakin saya. Kok tiba-tiba dia ingat masjid? Enggak ada kamusnya di benak dia yang namanya masjid. Kalau masuk ke tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan-kegelapan, kezaliman, iya, itu habitatnya dia. Sehingga ini pertanyaan kok sedikit sesuatu yang belum ada kenyataannya. Allah Ta'ala alam. Dan saya yakin akan menghebohkan itu. Atau orang yang fajir, yang fasik dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat, ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke masjid. Itu heboh itu. Hah? Pulang masjid. Ah, ya betul aja. Masa masjid heboh. Kenapa? Luar biasa. Tidak pernah ada sejarahnya kalau dia menginjakan kaki ke masjid. Datang pada dia insaf. Insaf dia mau tobat kepada Allah. Gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai jam berapa ini Pak? Tengah 10. Ya sudah, tadi kurang 10 menit lagi. Pertanyaannya, ini cukup berat ini, tapi tidak boleh dibacakan di sini. Apakah pelaku bid'ah kekal di dalam neraka? Karena setiap bid'ah itu sesat. Apakah mereka bisa masuk ke dalam surga? Masya. Ini cukup berat pertanyaannya. Mohon jawabannya disimak baik-baik supaya jangan salah paham. Kaum muslimin rahimakumullah. Memang Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah itu sesat. Dan beliau mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua perkara yang sesat tempatnya dalam neraka. Perlu dipahami. Yang namanya kebid'ahan, perkara-perkara yang menyimpang dari bimbingan Rasul, itu ada dua hukum. Hukum yang pertama, sebuah kebid'ahan yang membuat pelakunya itu fasik. Bukan kafir, fasik. Yang semacam ini, tidak bisa dikatakan dia dimasukkan dalam neraka abadi. sehingga bahasanya diancam dengan neraka. Mungkin kejadian, mungkin juga tidak. Hukum yang kedua, ada kebid'ahan-kebid'ahan yang dihukumi oleh para ulama, termasuk kebid'ahan yang sampai tingkatan kekafiran, tingkatan kekufuran. Kalau kekufuran, neraka tempatnya. Yang kita bahas sekarang, kebid'ahan yang dihukumi kekufuran. Pertanyaannya, apakah pelaku bid'ah kekufuran dikatakan kafir dan kekal dalam neraka? Jawabannya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Islam punya kaidah yang jelas. Mereka membedakan antara perbuatan dengan pelaku. Ini tolong camkan baik-baik. Ini penjelasan para ulama. Kalau Anda pahami dengan baik-baik, insya Allah akan selamat dari pemahaman radikal ISIS dan teroris. Mereka mengatakan, bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Bisa saja, mungkin saja, sebuah perbuatan dikatakan kufur. Sebuah ucapan dikatakan kufur. Tapi belum tentu pelakunya divonis kafir. Belum tentu. Kenapa? Sebab dalam Islam untuk mengkafirkan orang lain, dengan bahasa lain, menvonis dia kekal dalam neraka, itu ada syarat-syaratnya. Harus ada syarat-syaratnya. Dia memiliki ilmu, mengetahui betul itu perkara kufur. Dia melakukannya atau mengucapkannya dengan tanpa ada paksaan, dengan kehendaknya dia sendiri. Dan kemudian tidak ada faktor yang menghalangi dia divonis kafir. Kalau dia mengucapkan atau melakukan perkara kufur tadi karena kejahilan, tidak punya ilmunya, tidak bisa divonis kafir. Dia orang yang jahil. Atau dia mengucapkannya, melakukannya karena lupa, tidak bisa dikatakan kafir. Atau dikatakan kesalahan. Kesalahan. Ketika diingatkan, dia ingat. Oh iya salah, astagfirullah. Atau ketika dia melakukannya dalam paksaan, dipaksa harus berbuat demikian, kalau enggak mati, ditembak dan segala macamnya. Yang berbuat demikian enggak dikafirkan. Atau dia melakukannya dikarenakan motivasi, dorongan, tendensi tertentu. Entah dikarenakan berbuat demikian dikarenakan duniawi atau tendensi, mohon maaf ini lagi masa-masa pilkada atau semisalnya mencari dukungan dan segala macamnya, itu semuanya tendensi duniawi. Ini semuanya membuat kita tidak bisa menfonis dia kafir. Sehingga dalam Islam begitu ketat. Kalau perbuatan boleh, kalau ucapan boleh, kita mengatakan itu perbuatan kufur, ucapan kufur. Untuk menfonis orang kafir tidak semudah ini, bayangkan. Ketat urusannya. Dan ketika semua terpenuhi, yang berhak untuk menfonis kafir adalah para ulama-ulama kita, bukan sembarang orang. Paham gak? Ini sangat penting sekali. Inilah kaidah yang tidak difahami, tidak diterima oleh kalangan teroris. Kalau mereka langsung gebiauyah, hukumnya mutlak, siapa saja yang berbuat kekufuran maka dia kafir. Langsung itu mengerikan. Islam tidak demikian. Sehingga bedakan antara bid'ah dan pelaku bid'ah. Perbuatan bisa dikatakan ini bid'ah, ucapan dikatakan ini bid'ah, tapi pelaku belum tentu bisa divonis sebagai ahli bid'ah. Kita mengatakan dia terjatuh dalam kebid'ah. Apakah difonis sebagai ahli bid'ah tergantung ketentuannya dan syarat-syaratnya yang begitu panjang, yang begitu ketat. Tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim itu muslim yang jago fonis, yang gampang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit ahli bid'ah. Kayak zikir pagi dan petang. Gak semudah itu. Ketat, sangat ketat. Dan hanya para ulama yang berhak untuk menjatuhkan vonis. Palu, vonis itu para ulama. Kita, masyarakat, menyampaikan informasi-informasi kepada mereka terkait dengan si fulan, Ketika para ulama mengatakan dia sebagai ahli bid'ah, maka kita hanya ikut para ulama mengatakan dia sebagai ahli bid'ah. Ketika para ulama kita mengatakan dia kafir, maka masyarakat muslimin hanya ikut para ulamanya yang mengatakan dia kafir. Ini tolong dipahami dengan baik-baik, Pak, supaya jangan sampai terkena paham radikalisme teroris. Allah Ta'ala alam bisawab. Tambah terasa sudah 9:30 kurang 3. Ini apa lagi ini? Tolong beri nasihat bagi orang tua atau walinya si fulana itu, agar saat kami melamar putrinya, itunya jangan terlalu tinggi, sebaiknya diberi kemudahan. Loh, mestinya kan langsung bilang kepada anunya fulana tadi. Loh, kok kemudian tanyakan sama saya di majlis kayak gini lagi? Wah, ini cuma aneh. Kalau bahasanya orang gaul, lebay. Ini lebay namanya ini. Iya, makomnya bukan di sini dong. Nanti tempat yang pas gitu, curhat gimana Ustaz? Saya itu mau melamar putrinya, orang kok tinggi sekali, satunya saya enggak mampu, Ustaz. Kan nanti kan di sini. Curhat begitu-begitu jangan di sini. Allah taan. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya, terakhir ya ikhwan, mohon nasihatnya agar kajian-kajian sunnah Rasul SAW di Tenggarong berkembang dengan baik. Nah, Ivan, untuk bisa berkembang dengan baik, kalian harus bisa mendakwahkan Islam yang mulia ini dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara rahmat, kasih sayang, bukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan cara yang bagus, pendekatan yang baik, sampaikan ilmu, sampaikan ayat, sampaikan hadis, ilmiah. Nah, dan yang paling penting karantina azabullah ialah menyertai dakwah itu dengan akhlakul karimah, adab yang sangat mulia. Saya kasih kunci, ada masalah saya kasih bocoran juga. Ketika ada dakwah tengah-tengah masyarakat, yang kali pertama mereka pandang itu adalah perbuatan itu. Perbuatan kalian, amaliyah kalian, adabnya kalian, akhlaknya. Umumnya masyarakat Indonesia, dan itu umumnya masyarakat dunia, pertama kali menilai dengan apanya dia pandang dengan matanya. Setelah itu, apa yang dia dengar dengan telinganya. Mata baru telinga. Matanya berhasil, telinga berhasil, turun ke hati. Artinya, ketika anda berdakwah setengah-tengah masyarakat, diiringi dengan akhlak yang mulia, sopan santun, muamalah yang baik, dengan masyarakat secara luas, barakallahu, disampaikan dengan penuh ilmiah, dengan rahmat, dengan bijak, dengan tenang, dengan masya Allah. Masyarakat itu pandangannya sedap. Luar biasa. Bagus. Mas-masnya bagus. Supel. Akhlak yang baik. Ketika mata mereka sudah memandang, telinganya akan dipasang. Apa sih yang disampaikan sama mas-mas ini tadi? Cobalah saya datang, telinganya dipasang. Kok ternyata yang disampaikan menyejukkan, menyenangkan. Dengan hikmah, dengan cara yang tepat. Telinganya sudah senang. Turun ke hati. Dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Tresno ya, kalau yang jawab langsung hatinya tresno, dia akan senang setelah itu. Di sana akan terbuka pintu-pintu hidayah, insya Allah. Barakallahu fiikum. Maka di sini diperlukan yang namanya ta'awun, saling bantu membantu, bahu membahu, harus berkoordinasi yang baik antar para ikhwah, koordinasi dengan masyarakat, dengan kelurahan, dengan kecamatan, koordinasi dengan baik dengan aparat-aparat setempat, dengan polsek, dengan orang dan segala macamnya, bersinergi dengan mereka semuanya, disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah Ta'ala akan mudah berkembang dan diterima oleh masyarakat yang ada. Kedepankan ilmiah, wassalamualaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terlalu panjang waktunya sampai malam. Semoga bermanfaat dan semoga bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Saya cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.